مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المؤلف حفظه الله: من اختلط فامتنع أو منع من التحديث. Barang siapa yang telah tercampur hafalannya karena berbagai macam keadaan, mungkin karena tua, barakallahu fikum, atau karena disibukkan dengan pekerjaannya sehingga hadisnya tidak lagi dia tekuni sebagaimana dahulu kala, atau mungkin karena hilang kitabnya sementara dia hanya babtul kitab yang menjadikan hafalannya atau menjadikan penyampaiannya tidak lagi sama seperti sedia kala. Ini tercampur. Dia hanya bisa menyampaikan hadis melalui kitabnya. Ketika kitabnya hilang atau terbakar, maka dia menyampaikan hadis dengan hafalannya. Sementara hafalannya tidaklah seperti hafalan para a'immah. Tapi berikutnya pembahasannya, man ikhtalata famtana'a. Barang siapa yang telah tercampur hafalannya karena berbagai macam perkara tadi, sehingga dia sendiri berhenti menyampaikan hadis, au muni'a, atau dilarang dia menyampaikan hadis, mungkin oleh anak-anaknya atau keluarganya. Wa ma man ikhtalata famtana'a 'anit tahdits. Adapun orang-orang yang telah tercampur hafalannya, wa mtana'a 'anit tahdits, dan dia pun berhenti menghalangi dirinya sudah dari menyampaikan hadis. Apabila hadza yuqbalu hadithuhu mutlaqan. Maka orang yang seperti ini hadisnya akan diterima secara mutlak. Dari hadis-hadis yang telah dia sampaikan dahulu kala sebelum dia tercampur hafalannya. Limtina'ihi 'anit tahdits zamana ikhtilatihi. Karena dia telah berhenti menyampaikan hadis pada saat dia mulai tercampur hafalannya. Jadi hadis-hadis yang disampaikan sebelum itu akan diterima. Barakallahu fikum. Wa min hadha sifat Sa'id bin Abdul Aziz At-Tannuhi. Yang seperti ini adalah Sa'id bin Abdul Aziz At-Tannuhi. Ketika dia sudah tercampur hafalannya, maka dia pun berhenti menyampaikan hadis. Qala Abu Mushir, kana Sa'id bin Abdul Aziz qad ikhtalata qabla mautihi. Berkata Abu Mushir, Sa'id bin Abdul Aziz At-Tannuhi, qad ikhtalata qabla mautihi, sebelum meninggal dunia ingatannya sudah tercampur, hafalannya sudah tercampur. Wa kana yu'radu 'alayhi qabla an yamut wa kana yaqulu la ujisuha. Wa kana yu'radu 'alayhi qabla an yamut. Terkadang dia disampaikan kepadanya hadis-hadis. Tidakkah engkau dulunya menyampaikan kepada kami hadis ini hadis itu? Maka dia pun mengatakan inilah ujisuha. Aku tidak menginginkannya, aku tidak membolehkannya. Dia pun sudah berhenti menyampaikan hadis. Oleh karena itu, hadis yang disampaikan sebelum dia tercampur hafalannya tetap diterima. Subhanallah. Wa minhum man hajabahu auladuhu 'inda ikhtilatihi. Di antara para ahli hadis yang tercampur hafalannya dan tidak lagi menyampaikan hadis karena dilarang dan dihalangi oleh keluarganya, anak-anaknya. Wa mana'uhu min at-tahdits. Anak-anaknya menghalangi dia untuk menyampaikan hadis karena sudah tercampur. Barakallahu fikum. Yang seperti ini adalah Kajarir Ibnu Hazim. Jarir Ibnu Hazim, ala Abdurrahman Ibnu Mahdi, Jarir bin Hazim ikhtalata. Jarir bin Hazim telah tercampur hafalannya, wa kana lahu auladun ashabu hadis. Dan dia memiliki anak-anak dan juga mereka ahlul hadis. Falamma khashaw dhalika minhu hajabuhu. Maka ketika mereka khawatir dari sang ayah untuk tetap menyampaikan hadis kemudian salah-salah. Sang anak pun menghalangi ayahnya dari menyampaikan hadis. Falam yasma' minhu ahadun fi ikhtilatihi syai'a. Setelah Jarir bin Hazim ini tercampur hafalannya, tidak ada seorang pun yang mendengarkan hadis dari dia. Karena tidak lagi menyampaikan hadis, orang tua anak-anaknya sudah menghalangi dia untuk menyampaikan hadis. Masya Allah. Yang seperti modelnya, ketika belum tercampur hafalannya, maka hadisnya masih tetap diterima. Berikutnya, man khallata fi hadithihi fi ba'dil amakin duna ba'din. Yani siapa-siapa dari kalangan ahli hadis mencampurkan hadisnya di sebagian tempat tanpa tempat yang lainnya. Yani ketika dia meriwayatkan di suatu tempat, maka barakallahu fikum hadisnya tercampur. Wa min as-siqat man khallata fi hadithihi fi ba'dil amakin duna ba'd. Di antara orang-orang yang terpercaya dalam penyampaian hadis, ada di antara mereka khallata bi hadithi, dia campurkan hadisnya fi ba'dil amakin duna ba'd, di sebagian tempat dan tidak setiap tempat. Famin haula, di antara mereka-mereka ini Ma'mar bin Rashid. Fa in hadithahu bil Basra fihi ittirabun syadid. Ma'mar bin Rashid hadisnya tayyib di Basrah sangatlah guncang. Barakallahu fikum. Bi khilafi ma haddatsa bihi fil Yaman. Berbeda dengan apa yang dia sampaikan dari hadis-hadis ketika dia berada di Yaman. Fa inna ulama dakhala al-Basrah lam takun ma'ahu kutubuhu. Kenapa dia berubah ketika di Basrah? Pada saat dia di Basrah, kitab yang biasa dia sampaikan daripadanya itu sudah tidak ada lagi. Barakallahu fikum. Fahaddatsa min hifdhihi fa akhta'a. Sehingga dia menyampaikan dari hafalannya dan akhirnya pun banyak dia salah-salah dalam penyampaian. Artinya dia adalah dhabtu kitab. Sebelumnya ketika dia Yaman, kitabnya masih ada bersamanya. Dia pun menyampaikan sebagaimana apa yang dia dengar dari sang guru. Ketika di Basrah, kitabnya itu sudah tidak ada lagi. Tentunya dia akan tercampur hafalannya, bukan karena tua, barakallahu fikum, bukan karena musibah atau kesedihan yang menerpa dia sehingga dia tercampur hafalannya, bukan karena pula pekerjaan sebagai hakim yang menguras waktu dan tenaga sehingga hafalannya tercampur, tapi memang karena kitabnya yang biasa dia menyampaikan hadis dari kitabnya sudah tidak ada lagi sehingga dia tercampur hafalannya pada saat dia menyampaikan hadis dari hafalannya. Qal Hafidz Adz-Dzahabi fi Siyar, berkata Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar jilid ke-7 halaman 12, wa ma'a kauni ma'mar thiqatan thabatan falahu awham. Bersamaan dengan keadaan Ma'mar adalah orang terpercaya, orang kuat, kokoh, falahu auham, dia juga memiliki kesalahan dan kekeliruan. La syama lamma qadimal Basrah, apalagi ketika dia datang ke Basrah li ziyarati ummihi, untuk menziarahi ibunya. Fa innahu lam yakun ma'ahu kutubuhu, dia tidak membawa serta kitabnya ke Basrah. Fa haddatsa min hifdhihi, akhirnya dia pun menyampaikan hadis dari hafalannya. Fa waqa'a lil basriyina anhu aghalita. Maka terjadilah untuk orang-orang Basrah dari Ma'mar bin Rashid ini banyak kekeliruan. Karena Ma'mar tidak lagi pada saat itu menyampaikan hadis dari kitabnya. Wa hadithu Hammam wa Abdul Razak anhu asah. Dan hadith Hammam, wa hadithu Hisham wa Abdul Razak anhu asah. Hadith Hisham dan Abdul Razak dari Ma'mar bin Rashid lebih sahih. Kenapa? Li'annahum akhadu anhu min kutubihi, ketika dia masih di Yaman. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena mereka masih mengambil dari Ma'mar bin Rashid ketika Ma'mar bin Rashid menyampaikan hadis dari kitabnya. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum tentang orang-orang yang telah tercampur hafalannya. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini barakallahu fikum. Insyaallah pembahasan besok tentang masalah al-kalam al-adalah. Baik. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.